Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali kitab sorob kita, nah, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dan kita sekarang melanjutkan di halaman 216. Nah, tasrif istilahi fi'il ajwab. Barakallahu fikum. Nah, seperti biasa kita baca bareng, kemudian setelah itu bergantian ditunjuk untuk memasukkan kata yang lain di wazan atau di nah, tabel yang kita baca. Barakallahu fikum. Nah, qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqwalun. Naam. Ya, Mas Fadil. Fi'il, masukkan fi'il zara. Zara yazuru ziyaratan, zairun mazur, zur, la tazur, mazarun mazarun mizwarun. Apa arti mazurun? Yang dikunjungi. Iya, apa arti mazarun? Waktu atau tempat mengunjungi. Iya, waktu atau tempat mengunjungi. Bisa juga kunjungan ya. Kalau diartikan mazhar mim, bisa juga diartikan kunjungan. Naam. Barakallahu fikum. Ba'a yabi'u bai'an, ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi', mabi'un mabi'un mibya'un. Ba'a yabi'u bai'an, ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi', mabi'un mabi'un mibya'un. Naam. Mas Zubair, masukkan qasa yaqisu. Artinya mengukur, mengkiaskan. Qasa yaqisu qasyan. Qasa yaqisu qiyasan. Qasa yaqisu qiyasan qaisun maqisun qis la taqis maqisun maqisun. Miqyasun, miqyasun. Ya, fi'il muta'adi ada isim alatnya miqyasun. Apa arti dari maqisun? Maqisun. Maqisun. Yang diukur. Yang diukur. Adakah arti selain itu? Sambil pegang mic. Artinya yang diukur ya. Apakah ada arti selain itu? Yang dikiaskan. Arti lainnya apa? Arti lainnya. Atau melihat, lihat. Lihat di buku maqisun, kolomnya di mana maqisun? Enggak, yang sekarang itu baca qasa yaqisu. Maqisun itu di kolom apa saja? Oh. Isim maf'ul kan? Isim maf'ul sama. Artinya yang diukur, betul. Ada enggak arti lainnya? Berarti ada enggak di kolom yang lain? Ada. Ada. Di kolom apa? Di isim zaman dan isim makan. Zaman isim makan sama mazhar mim. Berarti kalau diartikan isim zaman apa? Waktu. Waktu atau tempat mengukur. Isim zaman isim makan ya. Kalau diartikan mazhar mim, maka artinya mengukur, pengukuran, pengkiasan, maqisun. Barakallahu fikum. Haba yahabu haibatan, haibun mahabun, hab latahab mahabun mahabun. Haba yahabu haibatan, haibun mahabun, hab latahab mahabun mahabun. 6. Barakallahu fikum. Mas Faza, masukkan khafa. Khafa. khafa yakhafu khaufan khaifun makhafun khaf la takhaf makhafun makhaf. Naam. Apa arti dari khaifun? Orang yang takut. Yang takut ya. Apa arti la takhaf? Janganlah engkau takut. Jangan engkau takut. Naam. Tola yatulu tulan tawilun tul la tatul matolu. Naam. Barakallahu fikum. Siapa ini? Mas Rizal ya. Tola fi'il yang menyamai belum ana cari. Sementara coba masukkan dama saja. Dama ya yadumu. Iya. Dama yadumu duman. Dawaman. Dama yadumu dawaman. Dama yadumu dawaman. Nam. Daimun. Daimun. Daimun. Dum la tadum. Madamun madamun. Iya. Apa arti daimun? Yang dama ya dumu, yang kekal, yang selalu, gitu ya. Enam. Aksantum. Ya, nomor 7. Asoba yusibu isobatan musibun musobun asib latusib musobun musobun. Asoba yusibu isobatan musibun musobun asib latusib musobun musobun. Enam. Ya, Mas Faiz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mas Faiz, masukkan akoma. Akoma yuqimu iqamatan muqimun muqamun aqim la tuqim muqamun qamun. Naam. Barakallahu fikum. Apa arti dari iqamatan? Akoma yukimu ikomatan, artinya? Pendirian. Iya, perkara mendirikan atau tinggal. Nam, akoma mendirikan atau artinya tinggal. Aksantum. Barakallahu fikum. Nam. Nomor 10. Ingkoda yang kodu ingkiyadan mungkodun mungkodun ingkod la tangkod mungkodun mungkodun. Ingkoda yang kodu ingkiyadan mungkodun mungkodun ingkod la tangkod mungkodun mungkodun. Iya, Mas Fauzan, arti cari fi'il yang serupa. Inba'a. Iya. Inba'a yanba'u inbiya'an munba'un munba'un inba' la tanba' munba'un munba'un. Apa arti inba'a? Laku terjual. Iya. Dia laku terjual. Ya, untuk mudakar ya. Apa arti dari munba'un? Munba'un. Tempat atau waktu munba'un. Tempat atau waktu terjual. Tempat atau waktu terjadinya perkara terjual ya. Nam. Artinya tempat atau waktu terjadi suatu penjualan. Ada enggak arti lain? Masdar. Bisa artinya masdarnya, yaitu perkara laku gitu ya. Bisa ada enggak arti yang lain? Munbaun tadi, dari inbaa munbaun. Yang laku terjual. Yang laku atau terjual. Sama isim maf'ul. Nam, bisa berarti bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Jadi isim zaman, isim makan. Nah. Dan isim fa'ilnya memiliki arti isim maf'ul. Inba'a, apa isim fa'il tadi? Munba'un. Isim maf'ul juga munba'un, iya kan? Asalnya beda. Munba'un untuk isim fa'il asalnya munbayi'un. Kalau yang isim maf'ul munbaya'un. kemudian terjadi ilal sehingga dibaca sama munbaun munbaun. Nah, di sini isim fa'il yang memiliki arti maf'ul, munbaun artinya yang terjual, gitu kan? Sehingga yang sering dipakai isim maf, isim fa'ilnya bukan isim maf'ulnya. Adapun secara kias di tasrif bisa, bisa kita tasrif isim fa'il isim maf'ul, mengerti? Namun yang dipakai kalau antum mau pakai untuk pemberitahuan perkara yang berkaitan dengan arti terjadinya penjualan, makanya isim fa'ilnya. Nah, munbaun. Hadhihi sil'ah munba'atun. Apa hadhihi sil'atu munba'atun? Artinya apa? Barang ini telah laku, barang ini terjual. Nah, kita lanjutkan. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron mukhtarun mukhtarun. Ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaron mukhtarun mukhtarun. Ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Nah, hampir sama antara ingqada dan ikhtaro ya. Bedanya babnya saja. Nah, ingqada ada di bab 10, kalau ikhtaro di bab 12. Barakallahu fikum. Siapa ini? Masih mas. Cari fi'il yang serupa dengan ikhtaro. Ibta'an. Iya. Ibta'a, yabta'u, ibtia'an, mubta'un, mubta'un, ibta' la tabta', mubta'un, mubta'un. Nah. Mukhtarun, lihat yang di kolom. Apa arti mukhtarun? Yang dipilih. Yang dipilih. Ada enggak arti yang lain? Enggak ada. Coba lihat buku. Mukhtarun artinya yang dipilih. Untuk arti isim fa'il ada enggak arti lainnya? Yang memilih. Apa? Waktu atau tempat? Oh, untuk memilih. Waktu atau tempat memilih terjadinya pemilihan. Nah, mukhtarun. Bisa juga masdar mim ya, mukhtarun. Pemilihan. Nah, mukhtarun untuk isim fa'il asalnya mukhtayirun. Mukhtarun isim maf'ul asalnya mukhtayarun. Gitu ya, mukhtayirun, mukhtayarun. Nah, mufta'ilun, mufta'alun itu wazannya. Terjadi ilal bentuknya sama, mukhtarun, mukhtarun. Nah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun. Ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun. Ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Nah, Mas Fuad, fi'il lain yang sewajan dengan ista'ana. Ista'ara yasta'iru isti'aratan musta'irun musta'arun. Ista'ir yasta'iru musta'arun musta'arun. Isti'aratan apa artinya? Peminjaman. Apa? Peminjaman. Ya, peminjaman atau perkara meminjam. Asantum. Ista'ir, ista'ir artinya? Pinjamlah. Ya, pinjamlah. Nah, sekarang masuk ke tasrif istilahi fi'il naqis. Ya, kita baca. Ghoza yagzu ghoswan ghozin magzuun ughzu la tagzu magzan magzan mikzan. Ghoza yagzu ghoswan ghozin magzuun ughzu la tagzu magzan magzan mikzan. Nah, siapa ini? Mas Ilham. Tala yatslu tilawatan talin matsluun utslu la taslu matslan matslan mitslan. Nah, apa arti matluun? Mas Ilham. Matluun tala yatlu tilawatan talin matluun ya, artinya apa? Apa bilangnya? Matluun. Yang dibaca. Ya, matlu isim maf'ul ya. Tala membaca, matluun yang dibaca. Santa. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Roma yarmi rimayatan, romin marmiyun, irmi latarmi, marman marman mirman. Roma yarmi rimayatan, romin marmiyun, irmi latarmi, marman marman mirman. Nah, Yahya, pilihan Yahya. Waqayaqi wiqayatan, waqin mauqiyun, iti. Fiil, ambil fiil yang nakis, yang nakis. Waqo itu fiil lafif mafruq ya, yang nakis yang antum ambil. Ketemu ya, ya. Dah ya. Kawa yakwi kiwayatan. Iya betul, kawa yakwi kiwayatan. Kawa lafif itu kawa lafif makrun antum nyarinya. Lafif makrun ya, bukan bukan nakis. Cari yang nakis. Sogo yazghi saygan saqin mazghiyun izghi la tazghi maghzan maghzan maghzan maghzan sogo yazghi sogo yazghi saqyan saqyan ya saqin mazghiyun mazghiyun izghi izghi la tazghi la tazghi maghzan maghzan Misgon, misgon, misgon. Nah, aksanto. Apa arti dari sogin? Sogin, apa artinya? Sogin yang iya. Condong. Sogo yashi diartikan apa? Condong. Condong atau mendengarkan di buku? Condong. Iya, yang condong berarti. Bisa juga artinya mendengarkan sogo. Iya. Ahsantum, kita lanjutkan. Sa'a yas'a sa'yan sa'in mas'iyun is'a la tas'a mas'an mas'an mis'an. Sa'a yas'a sa'yan sa'in mas'iyun is'a la tas'a mas'an mas'an mis'an. Nam. Ya, Mas Abdul Hadi. Fi'il lain. Ketemu enggak? Fi'il yang serupa dengan sa'a. Sogo tadi masuk bab ini. Sogo yasgo bukan sogo yasgi. Berarti tadi Yahya belum belum menunaikan Yahya ini. Diulang cari lagi Yahya, belum menunaikan antum. Iya. Ya Mas Adul Hadi. Apa nah. Fiil yang antum pastikan? Na'a. Apa? Na'a. Na'a yan'a. Iya, silakan. Bismillah. Dengin. Na'a. Na'a yan'a na'yan na'in man'iyun in'a latan'a man'an man'an min'an. Min'an. Na'a itu fiil muta'adi ya, berarti enggak ada isim alatnya. Apa arti dari na'in? Na'in apa artinya? Yang jauh. Enam aksantum. Yahya. Diulang tadi. So, antum sogo salah. Sogo yasgo, bukan sogo yasgi ya. Sogo yasgo. T Daro yadri dirayatan darin madriyun idri la tadri madron madron midron. Nah, jaro yajri. Nah, lihat di kamus apakah ada masdar tadi apa? Jaro yatan. Daro. Oh, daro. Daro yadri dirayatan. Dirayatan. Nah. Ya benar. Daro yadri dirayatan. Darin madriyun. 6. Sebut apa arti dari dirayatan? Pengetahuan. Iya, pengetahuan atau pembelajaran. Aksan tuh. Ya, kita lanjutkan. Khosya yakhsha khosyatan khosin maksiyun ikhsha la taksha maksan maksan. Nah, siapa ini? Iya. Siapa Abu Sofnat? Iya. Coba ya, Dad. Yang sewajan dengan khosiyah. Nasiyah, Dad. Iya, nasiyah, asanta. Iya. Nasiya yansa nisyanan, ya, nisyanan. Nasin mansiyun insa la tansa mansi mansi mansi mansan. Oh, mansan mansan. Iya, mansan mansan. Barakallahu fikum. Apa arti dari mansiyun? Mansiyun. Mansiyun waktu lupa atau tempat lupa? Kurang tepat. Mansiyun, kalau itu mansan. Oh, mansiyun. Ya, mansiyun. Mansiyun tempat yang dilupakan. Yang dilupakan. Nah, mansiyun yang dilupakan. Yang dilupakan ya. Ya, kita lanjutkan. Halwa yahlu halawatan. Hulhun uhlu la tahlu mahlan mahlan. Halwa yahlu halawatan. Hulhun iya, Farhan. Fi'il yang serupa, Pak Farhan. Yang satu wazan. Sarwa. Iya, sarwa. Sarwa yasru sarawatan. Surwun usru latasru masran masran. Sarwa yasru sarawatan. Apa isim fa'ilnya? Berarti memakai sifat musyabahah ya. Meskipun di situ isim fa'il namun mencakup sifat musyabahah, karena sifat musyabahah itu adalah isim fa'il, isim fa'il yang berasal dari wazan dari fi'il yang lazim. Nah, untuk fi'il lazim yang ikut wazan fa'ila yaf'alu sama fa'ula yaf'ulu tidak ada isim fa'ilnya, namun adanya sifat musyabaha. Yang sarwa adanya sifat musyabaha, sarwa yasru sarawatan. Meskipun di situ tertulis isim fa'il, maksudnya mencakup sifat musyabaha. Nah, sifat musyabahanya apa? Sarwa. Saro. Sarawatan masdar. Sarwa yasru sarawatan. Di yang telah lewat ada enggak contoh sarua? Enggak ada. Ya, berarti lihat kamus apa yang berlaku pada orang Arab untuk sarua, isim sifat musyabahahnya. Nah, artinya fi'il ini fi'il fa'ula itu fi'il yang lazim tidak memiliki isim fa'il, yang dimiliki adalah sifat musyabahah. Antum ingat pembahasan sifat musyabahah, kecuali kalau karena memiliki maksud lain maka didatangkan sifat musyabaha, didatangkan isim fa'il kalau memiliki maksud lain ya. Namun secara asal dia datangnya sifat musyabaha. Nah, kalau sifat musyabaha memiliki beberapa wazan, maka kita melihat sama'inya orang Arab untuk fi'il ini apa sifat mudhari. Gitu, mengerti? Dari wasan-wasan yang ada itu yang menentukan orang Arab. Kalau karuma yakrumu, sifat musabahnya karimun. Syarufa yasrufu, syarifun misalkan. Atau misalkan apa lagi? Seperti hamiro yahmaru. Apa sifat musabahnya? Hamiro yahmaru, ahmaru kan sifat musabahnya, ahmaru. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa arti sarwa, Farhan? Terhormat. Terhormat atau mulia. Ya, aksantum. Ya, kita lanjutkan. Ahda, yuhdi, ihdaan, muhdin, muhdan. Ahdi, la tuhdi, muhdan, muhdan. Ahda, yuhdi, ihdaan, muhdin, muhdan. Ahdi, la tuhdi, muhdan, muhdan. Iya, siapa samping Farhan ini? Enggak kelihatan wajahnya. Abdurrahman. Fi'lan, Abdurrahman. Yang serupa dengan ahda. Amsa yumsi imsaan. Mumsin mumsan. Amsi la tumsi mumsan mumsan. Nah, apa arti amsa? Memasuki waktu sore. Memasuki waktu sore. Nah, kita lanjutkan. Zakka yuzakki, tazkiyatan, muzakkin muzakkan. Zakki la tuzakki, muzakkan muzakkan. Zakka yuzakki, tazkiyatan, muzakkin muzakkan. Zakki la tuzakki, muzakkan muzakkan. Iya, Mas Afan. Rabba yurabbi tarbiyatan, murabbin murabban. Rabbi la turabbi, murabban murabban. Apa arti murabbin? Yang mendidik. Iya, pendidik, yang mendidik, yang memelihara, ya. Apa arti dari la turabbi? Jangan engkau mendidik. Iya, aksantum. Ya, kita lanjutkan nomor 10. Ya, yang bab 10 nih. Injala yanjali injilaan, munjalin munjalan. Injali la tanjali, munjalan munjalan. Injala yanjali injilaan, munjalin munjalan. Injali la tanjali, munjalan munjalan. Siapa ini? Mas Ridol bukan? Iya, Mas Ridol. Inmaha, iya. Inmaha yanmahi, inmihaan, munmahin, munmahan. Ulang, inmaha yanmahi, kemudian? Inmihaan. Iya. Inmihaan, munmahin, munmahan, inmahi la tanmahi, munmahan, munmahan. Nah, apa arti dari munmahan? Munmahan. Yang terhapus. Yang terhapus, ya, untuk isim maf'ul. Bisa enggak ada arti lainnya? Arti lain, ada enggak arti lain selain yang terhapus? Isim zaman dan makan. Isim zaman, isim makan. Artinya waktu atau tempat terhapus. Atau arti masdar mim, yaitu artinya penghapusan. Aksantum. Talaqo ya talaqo talaqian, mutalaqin mutalaqon. Talaqo la tatalaqo, mutalaqon mutalaqon. Talaqo ya talaqo talaqian, mutalaqin mutalaqon. Talaqo la tatalaqo, mutalaqon mutalaqon. Naam, ahsantum. Siapa ini? Mas Sundi. Ya, Mas Sundi dulu, lalu nanti belakangnya. Ibtala. Fi'il lain. Ibtala. Iya, ibtala. Bismillah. Ibtala ya betali, ibtilaan, mubtalin, mubtalan. Ibtali la tabtali, mubtalan, mubtalan. Nam, ibtilaan apa artinya? Ujian. Ujian, aksantum. Apa arti mubtalin? Yang diuji. Mubtalin. Yang menguji. Yang menguji, ya, aksantum. Ibtala. Apa bab kita sekarang? Iktala kok? Talako, ganti. Bukan iktada, bukan talako ya. Iya. Ta'ama, ya ta'ami, ta'amian, muta'amin, muta'aman, ta'ama, la tata'ama, muta'aman, muta'aman. Apa arti muta'amin? Yang pura-pura buta. Yang pura-pura buta, ya, aksantum. Ya, kita lanjutkan. Iqtada, yaqtadi, iqtidaan, muqtadin, muqtadan, iqtadi, la taqtadi, muqtadan, muqtadan. Iqtada, yaqtadi, iqtidaan, muqtadan, muqtadan, iqtadi, la taqtadi, muqtadan, muqtadan. 6. Ibnu Soleh. Ya'tana, ya'tani, ya'tina'an, mu'tanin, mu'tanan, ya'tani, la ta'tani, mu'tanan, mu'tanan. Apa arti mu'tanin? Yang memperhatikan. Nah, apa arti mu'tanan? Yang diperhatikan jika jadi isim maf'ul atau waktu atau tempat memperhatikan. Ya, jika untuk jadi isim zaman, isim makan. Atau kalau diartikan masdar mim, perhatian. Perhatian. Ya, santum. Ya, kita lanjutkan. Istardo, yastardi, istirdoan, mustardin, mustardon, istardi, la tastardi, mustardon, mustardon. Siapa yang di belakang Ibnu Soleh ini? Yahya Karawang. Ya, Yahya. Pilihan Yahya yang serupa dengan istarto. Istaghna, yastaghni, istighnaan, mustaghnin, mustaghnan. Istaghni, la tastaghni, mustaghnan, mustaghnan. Nah, apa arti dari istighnaan? Istighnaan. Jadi kaya. Ya, yang kaya, yang tercukupi, ya, yang tidak butuh, itu istighnaan. Aksantum. Nah, kita lanjutkan. I'rawra, ya'rawri, i'riraan, mu'rawrin, mu'rawron. I'rawri, la ta'rawri, mu'rawron, mu'rawron. I'rawra, ya'rawri, i'riraan, mu'rawrin, mu'rawron. I'rawri, la ta'rawri, mu'rawron, mu'rawron. Mas siapa, lupa? Reza. Ya, Mas Reza. Ihlaula, yahlauli, ihlilaan, muhlaulin, muhlaulan. Ihlauli, la tahlauli, muhlaulan, muhlaulan. Muhlaulin, apa artinya? Muhlaulin. Muhlaulin. Yang menganggap. Yang? Yang dianggap. Enggak jelas. Apa tadi bilang? Ihlaula, dari ihlaula ya. Isim fa'ilnya muhlaulin. Berarti apa artinya? Udah ketemu ihlaula di buku, artinya apa, Mas Reza? Menganggap atau mendapatinya manis. Mendapatinya manis, berarti muhlaulin yang didapati. Yang didapati manis. 6. Barakallahu fikum. Beberapa fi'il, isim fa'il memiliki arti isim maf'ul, tergantung arti fi'il madinya ya, tergantung arti dasarnya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Waqayaqi, untuk sekarang masuk ke tasrif istilahi fi'il lafif mafruq. Waqayaqi biqayatan, waqin mauqiyun, qi la taqi mauqan, mauqan miqan. Waqayaqi biqayatan, waqin mauqiyun, qi la taqi mauqan, mauqan miqan. Yasin ya, Yasin. fi'il yang sama dengan waqa. Fi'il lafif mafruq berarti Yasin. Wala, wala coba, wala. Wala. Wala yali wilayatan walin mauliyun li la tali maulan maulan milan. Apa arti walin? Walin. Wala yali mengurusi ya. Walin apa artinya? Yang melurusi. Yang mengurusi. Wali fulan. Berarti yang mengurusi fulan. Wali santri, wali murid. Sering dengar kan? Dari walin ini. Naam. Ya, kita lanjutkan. Wajia yauja wajan, wajin maujiyun. Ija la tauja, maujan maujan. Wajia yauja wajan, wajin maujiyun. Ija la tauja, maujan maujan. Diperbaiki itu ya, yang isim maf'ul. Waja yauja wajan. Wajin maujiyun, ija la tauja, maujan maujan. Isim maf'ul diperbaiki. Yang alif bengkok dikasih titik dua supaya berubah menjadi ya. Kalau alif bengkok enggak ada titiknya berubah jadi alif. Naam. Karena secara asal tulis alif bengkok dikasih titik menjadi ya, tanpa titik maka dia itu alif. Naam. Namun di sana ada beberapa penulis yang menulis ya dan alif bengkok sama. Sehingga taunya dari konteks kalimat. Mengerti? Beberapa penulis Arab menulis ya itu dengan alif bengkok tanpa titik. Namun yang lebih baku adalah ketika ya dikasih titik dua, kalau alif tanpa titik dua. Mengerti enggak? Nah, namun ya tadi anak-anak sampaikan beberapa penulis dan menganggap ini juga baku. Nah, apa itu? Alif bengkok baik ya ataupun alif tanpa titik. Sehingga taunya dari konteks kalimat apakah dia itu alif atau ya. Nah, seperti sekarang ini kita kalau kita mendapati seperti itu maka kita baca maujan. Nah, tapi namun ketika ada titik dua kita katakan maujiyun isim maf'ul. Kalau maujan isim zaman isim makan. Gitu ya. Nah. Siapa ini? Hah? Lukman ya, Lukman. Fi'il lain yang serupa. Ada di bab 4. Di situ ada tulisan bab nomor 4 ya. Berarti ada di bab 4. Bab 4 itu antum buka halaman. Halaman berapa bab 4? Halaman 153 itu bab 4. Nah, itu ya. Halaman 153 bab 4. Ada nasia, baqiya, ghania, gawiya, qawiya. Nah, itu ada itu. 6. Mana yang antum pilih? Lukman. Gawiya. Apa? Gawiya. Gawiya, ya sekarang gawiya. Masukkan gawiya. Gawiya yauqo bak wakon wakin maukiyun. Gawiya yauqo goyan. Gawiya yauqo goyan wakin maukiyun. Igo la tauqo maukon maukon. Nam gawin apa artinya? Lukman, Mas Lukman, gawin. Yang menyesatkan. Apa? Menyesatkan. Yang sesat ya. Gawiya sesat kalau agwa yugwi menyesatkan. Kalau gawin yang sesat, kalau mugwin yang menyesatkan. Nah, itu bedanya. Kalau mugwan yang disesatkan. Gawiya isim fa'ilnya gawin. Kalau agwa yugwi isim fa'ilnya mugwin. 6. Kita lanjutkan. Auso yusi iso an musin muson. Ausi latusi muson muson. Auso yusi iso an musin muson. Ausi latusi muson muson. Iya, Mas Royan. Auha yuhi iha an muhin, muhan, auhi, latuhi, muhan, muhan. Muhin, apa artinya muhin? Orang yang yang mewahyukan, enggak usah dikasih orang karena bisa yang mewahyukan orang, bisa juga Allah Subhanahu wa taala, bisa juga setan kan. Nah, kalau kita bahasakan umum, muhin yang mewahyukan. Nah, tergantung nanti kalau yang konteks kalimatnya berbicara dengan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala berarti artinya Allah. Ya, kalau membicarakan tentang setan menyesatkan orang dengan memberikan bisikan, maka muhin di situ artinya bisikan setan. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ada ayat kan yang setan menggunakan lafaz auha, iya enggak? Surat apa? Auha ba'dhum ila ba'd. Apa lengkap ayatnya? Auha ba'dhum ila ba'd, menceritakan tentang setan mewahyukan kepada golongannya yang menjadi wali-walinya. Ada enggak yang ingat? Memakai lafaz auha, namun pemakaiannya ke auha ba'dhum ila ba'd, kepada jin apa setan gitu. Surat apa? Hah? Surat Al-An'am. Coba dibacakan Mas siapa? Mas Afan. Ayatnya, ayat yang antum ingat. Ana lupa ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin syayatin li insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd. Nah, pakai mudhari' ya, yuhi ba'dhum ila ba'd. Nah, itu mewahyukan, maksudnya apa ya, membisikkan, mempengaruhi, menyampaikan. Nah, itu ya. Nah, maka ketika kita artikan muhin yang mewahyukan, yang membisikkan, yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang ittaqo yattaqi ittiqaan muttaqin muttaqon ittaqi la tattaqi muttaqon muttaqon ittaqo yattaqi ittiqaan muttaqin muttaqon ittaqi la tattaqi muttaqon muttaqon. Sudah habis belakang Arya? Iya, Arya. Kalau sudah habis kita tutup, lanjut kita lanjutan besok. Eh, bukan, malam Senin. Ya, tidak dibaca dulu. Apa? Arya, baca. Fi'il lain yang serupa dengan ittaqo. Ittada, Ustaz. Apa? Ittada. Ittada. Mengambil diat. Iya. Ittada yattadi ittidaan muttadin muttadan ittadi la tattadi muttadan muttadan. Muttadin apa artinya? Muttadin. Orang yang mengambil diat. Iya, ahsantum. Nah. Ya, kita insyaallah sekali pertemuan lagi selesai ya. Apa kolom ini kita selesaikan ya? Masih dua lagi, tawala dan istakwa. Kita selesaikan aja biar besok kita masuk halaman 218. Ya, Mas Fadil. Well, kita baca dulu. Kita baca dulu. Tawalla ya tawalla tawalian, mutawalin mutawalan. Tawalla la tatawalla mutawalan mutawalan. Tawalla ya tawalla tawalian, mutawalan mutawalan, mutawalan mutawalan. Ya, fi'il yang serupa, Fadil. Tawasso. Ya, tawasso. Tawassa ya tawassa tawassian, mutawassin mutawasson, tawassi la tatawassi, mutawasson mutawasson. Ya, kita baca lagi. Istaqwa yastaqwi istiqwaan, mustaqwin mustaqwan, istaqwi la tastaqwi mustaqwan. Istaqwa yastaqwi istiqwaan, mustaqwan mustaqwan, istaqwi la tastaqwi mustaqwan mustaqwan. Nah, Mas Zubair, fi'il yang serupa. Iya. Istarwa yastarwi istirwaan mustarwin mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Nah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. kita telah menyelesaikan beberapa tasrif ya. Untuk pertemuan berikutnya adalah halaman 218 dan 219. Insya Allah akan kita baca malam Senin, karena untuk malam Ahad libur. Enam kabarnya ada ini ya, ada apa? Muhadharah 6, sehingga kita lanjutkan pada malam Senin, dan insya Allah itu malam terakhir untuk bab 2. Nah, untuk bab 2 yang nanti insya Allah kita akan melanjutkan bab 3 nya kemungkinan besar setelah libur semester. Nah, artinya untuk malam Senin itu malam terakhir, setelah itu antum persiapan tes hifdzul Quran, kemudian juga tes tulis, lalu liburan ya. Setelah liburan baru kita insya Allah akan mulai lagi masuk bab 3, yaitu pembahasan umum berkaitan dengan fi'il dan isim. Nah, dan diinformasikan bahwa untuk taklim Nahu al-Jurumiyah pagi 6 untuk sementara diliburkan, karena di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor ini ada kegiatan penerimaan, tes penerimaan santri baru, yaitu Sabtu, Ahad, Senin, sehingga perlu ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Karena itu untuk taklim sementara diliburkan yang pagi, yang ada hanya taklim sorob ini yang malam ini dan malam Senin, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau barangkali ada yang mau memberikan koreksi? Iya, apa ya? Tawalla ya tawalla. Fi'il amarnya tawalla berarti. Yang apa, halaman berapa itu? 217 nomor 13 ya. Tawalla ya tawalla, tawalian, mutawalin, mutawalan, tawalla, la tatawalla, mutawalan, mutawalan. Nah, aksantum diperbaiki. Terkadang konsentrasi hilang, terkecohkan dengan apa? Waktu yang sudah kelihatan lama kita duduk. Tawalla ya tawalla dari apa itu? Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, asalnya gitu. Lihat fi'il mudhari', fi'il amr berasal dari fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari'nya 6, antum lihat fi'il mudhari'nya adalah fathah sebelum huruf terakhir, maka begitu juga pada fi'il amr-nya. Barakallahu fikum. Ya, asantum ada yang mengingatkan ya. Yang lain? 6. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.